Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن أبي المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى ketika Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah, ini hadis qudsi. Qala wa berfirman, inna allaha katabal hasanat wa sayyat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalik, kemudian beliau menjelaskan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat berkeinginan melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan tidak melakukannya, tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat untuknya sebagai kebaikan yang sempurna. Contohkan oleh Syaikhul Haimin rahimahullah, ya, seorang misalnya berwudu ya dengan niat mau baca Quran, tapi kemudian tidak jadi, dia lakukan yang lainnya, maka dengan niat yang ada pada dia untuk baca Quran, Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu asra hasanatin ila sabi'i atidhifin ila al-afin kathirah. Dan jika dia berniat berbuat baik kemudian melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat untuknya menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan berlipat-lipat yang banyak. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, perbedaan ini ya kadang 110 kali lipat dengan 10 kebaikan atau dengan 700 kali lipatnya dan seterusnya, ini perbedaan sesuai dengan perbedaan al-ikhlas wal mutaba'. Kata beliau, wa hadza at-tafawut, perbedaan ini mabniyun 'ala al-ikhlas wal mutaba'. Semakin dia ikhlas, semakin dia mutaba'ah, semakin bagus keikhlasannya dan mutaba'ahnya, maka semakin banyak pahalanya. Qala wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan jika berniat berkeinginan berniat melakukan kejelekan dan dia tidak melakukannya. Ya, saat tadi pagi kita sudah kita baca, tidak jadi melakukannya itu karena khaufan minallah. Ya, tidak jadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena al-ajz. Ya, tetapi karena semata-mata takut kepada dia mau berniat mencuri misalnya. Tapi kemudian tidak jadi karena dia tersadar Allah Maha melihat, ya Allah akan ia mengikopnya dengan sebab dia mencuri, akhirnya dia tidak jadi mencuri, maka akan Allah catat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Ketika dia meninggalkan niat jelek dengan sebab takut kepada Allah, maka Allah akan catat sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha, dan jika berniat jelek dan dia tetap melakukannya, maka kata bahallahu, Allah akan mencatatnya sebagai sayyatan wahidah, kejelekan yang satu, satu kejelekan. Muttafaqun alaih. Ihwan billah rahimun rahimakumullah, asyahid dari hadis ini, iya, i'tibar niyah, niat itu sangat berpengaruh dalam amalan seorang hamba. Dengan sebab dia berniat kebaikan, walaupun tidak jadi melakukannya, maka dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah, dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Sudah niat berbuat baik, nah, kemudian tidak jadi melakukannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatat sebagai satu sebagai kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, ketika seorang berniat jelek dan kemudian tidak jadi melakukannya karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga dengan sebab dia meninggalkan kejelekan karena takut kepada Allah, Allah akan mencatat sebagai kebaikan yang sempurna. Ini khairul rahimun rahimakumullah. Kita ulang kembali bedanya hadis ini dengan hadis yang tadi baik kita baca. Kalau idza taqa al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Iya, kenapa yang dibunuh masuk neraka juga karena dia sudah punya niat. Iya. Dan tidak bisa mewujudkan keinginan yang membunuh temannya karena ajiz, karena ketidakmampuan dia. Bukan karena takut kepada Allah, itu akan tidak mampu. Adapun ini, ya, dia meninggalkannya karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kejadiannya, ya, dua orang berniat. Ya, satu berniat mencuri. Dia sudah berangkat mencuri. Ya, tidak jadi mencuri, kenapa? Karena ketangkap duluan. Maka ini dia terkena dosanya. Iya, kenapa dia tidak jadi? Karena ketangkap duluan. Ketahuan kemudian tangkap. Adapun yang kedua, dia berniat mencuri. Tapi ketika sudah berjalan di perjalanan atau sudah mau bergerak, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhenti. Iya, tersadar. Dia tidak jadi karena takut kepada Allah. Kalau ini, justru akan mendapatkan kebaikan. Iya, akan Allah catat sebagai hasanah kamilah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Ini hadis panjang yang sudah sering kita baca. Kita baca agak cepat, tentang tiga orang yang terjebak di dalam goa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabit ila ghar falakhulu. Ini anak-anak kita bukan ya? Anak, dapat berita anak-anak kita suka main petasan. Ada beberapa orang main petasan. Diingetin kali. Kalau kata beliau, ada tiga orang dari orang-orang sebelum, dari umat sebelum kalian, berangkat dari rumah mereka sehingga iya, mereka pun mesti bermalam di gua, dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua tersebut, bermalam di sana. Ternyata fanhadarat sahratun minal jabal. Ternyata ketika itu inhadar, asal katanya menggelinding, artinya jatuh turun ada batu yang besar dari gunung. Fasaddat ahlul mulghar, sehingga menutup pintu gua mereka. Faqalu, maka mereka pun berkata di antara sama mereka, innahu la yunjikum minas sakhrah, sesungguhnya tidaklah ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang menutup pintu gua ini, illa antad'ullah bi salih amalikum, kecuali dengan kalian berdoa kepada Allah, berdoa dengan bertawassul menyebut amal-amal baik kalian. Ini diantara dalil tawassul yang masru', ya, bertawassul dengan amal soleh. Diantara tawassul yang disyaratkan, tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan sebab amalanku ini, kalau memang seandainya adalah ikhlas karenamu, maka berdoa. Ya Allah, misalnya salah baca Quran malam hari, ya, kalau memang bacaanku tadi aku baca dengan ikhlas semata-mata untukmu, maka ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, misal. Ini tawassul dengan amal soleh. Dan itu masru', yang antara yang disyaratkan. Faqala rajulun minhum, salah dari mereka berkata, Allahumma in kana li abawan syekhani kabiran. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala. Ya, dan aku tidak pernah memberi minum keluargaku atau orang-orang yang aku miliki di hamba sahayaku sebelum keduanya minum. Iya, ini tawassul dengan birrul walidain, tawassul dengan berbakti kepada orang tua. Fala abi talabu syajar yawman falam aruh alaihi ma hatanama. Iya, na'ayya ini bau muda. Na'ayya ini bau muda. Tapi pada suatu hari aku jauh pergi, ia mencari pepohonan, sehingga aku tidak pulang kepada keduanya, ke tempat keduanya, sampai keduanya tertidur. Karena jauhnya ia boleh mencari pepohonan, sehingga ketika pulang dua orang tua yang sudah tua ini tertidur. Sudah tidur. Qala fahalabtu lahuma qabuqahuma wajadtuhuma na'imain. Maka aku pun memerah susu untuk keduanya seperti biasa. Amal yang biasa lakukan, memerah susu untuk diminum keduanya. Tapi ketika datang aku dapati keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma. Dan aku tidak senang, aku tidak ingin membangunkan keduanya. Wan albuka qablahum ahlan wala mala. Dan aku juga tidak ingin, tidak senang memberi makan, memberikan minum sebelum orang tuaku, baik anak-anakku ataupun keluarga pun ataupun hamba sahayaku. Malan di sini ini hamba sahaya. Nah, hamba sahaya termasuk mal, harta. Qala talabistu wal qadahu ala yadayya atau ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta barakal fajru. Iya, sebutkan bagaimana bakti yang dilakukan oleh dia. Kata beliau, maka aku pun menunggu dalam keadaan, ya, cangkir atau gelas susu ini di tanganku. Aku menunggu bangunnya keduanya, kedua ibu bapakku. Sampai barakal fajr, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Sampai subuh. Qala wasibyatu yatadaghawun inda qadami. Padahal anak-anakku, anak-anak kecil sibya ini sudah menangis, menjerit-jerit, ya, di dua kakiku. Ya, minta susu. Tapi tetap tidak dikasih sampai kedua orang tuanya terlebih dahulu yang minum. Qala fastayqadha, ketika terbit fajar barulah keduanya bangun. Fashariba qabuqahuma, ya, keduanya pun kemudian minum, ya, susu yang diperah tadi, minuman keduanya. Qala, nah, ini cara kita untuk bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'atu dhalik, kalau tadi aku lakukan itu, apa yang aku lakukan tersebut, aku lakukan ibtigha wajhik, iya, semata-mata ikhlas karenamu. Fafarrij 'anna man huwa fi, maka lapangkanlah dari kami apa yang telah menimpa kami ini, min hadis sahar, yakni kesulitan karena batu yang menutup pintu goa. Fan farajat syai'an, iya, maka bergeserlah sedikit batu tersebut sehingga ada celah, tetapi laisati unal khuruj minhu, tapi tidak mampu, belum bisa mereka keluar darinya. Ini yang pertama, di antara amal saleh yang agung adalah birrul walidain. Yang kedua, al-ikhlas fil amal adalah sebab, di antara sebab tafrij al-qurabat. Keikhlasan dalam beramal adalah sebab, di antara sebab seorang mendapatkan kelonggaran, ya, kelapangan dari kesulitannya. Maka yang kedua pun bertawassul dengan amal solehnya. Qala Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, aku memiliki seorang saudara, sepupu, ibnatu ammi, ya, putri dari pamanku. Kanat ahabban nas ilayya. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha kasadi ma yuhibbu ar-rijal an-nisa. Ya, aku mencintainya seperti, ya, kecintaan seorang yang sangat cinta kepada para wanita. Faradtu ala nafsiha famtana'at minni. Iya, aku ingin untuk berzina dengannya, tapi dia tidak mau menolak ajakanku berzina. Hatta alamat biasanatun minasinin, sehingga ketika, iya, sanahnya ini paceklik. Iya, di satu tahun ketika paceklik menimpa dia, menimpa putri pamanku ini, dia kesulitan, iya, finansial, dia tidak punya, kehabisan uang, kehabisan bekal. Fajat nih, dia datang kepadaku. Fa'atai tuha isrina wa mi'ah dinar. Maka aku pun beri dia 120 dinar. Ala'an ini syarat. Seringnya ini kalimat untuk syarat. Dengan syarat, antukhal dia bayin wa bayin nafsiha. Dengan syarat, dia biarkan aku, jadi berzina dengannya. Qala fa'alat. Sedang kesulitan, maka si perempuan ini pun kemudian menurutinya, memenuhi syarat tersebut. Qala hatta idza qadartu 'alaiha wa bi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Tapi ketika aku mau berzina dengannya, maka dia pun berkata, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah, ya, jangan engkau rusak cincin kecil dengan haknya, dengan nikah. Qala fan saftu anha. Maka aku pun berpaling darinya. Ketika diingatkan dengan ittaqillah, dia tersadar, kemudian aku pun berpaling darinya. Wa yahabbun nas ilayya, padahal dia adalah orang yang aku cintai. Wa taraktu dhahab alladhi ataitu, dan aku berikan. Aku biarkan 120 dinar yang tadi aku berikan kepadanya. Iya, ini seperti tadi, seperti hadis sebelumnya, yaitu tarku manawa, ya, tarku iradah al-ma'siyah, meninggalkan perbuatan maksiat, keinginan berbuat maksiat semata-mata karena takut kepada Allah. Itu seperti tadi. Iya, ketika diingatkan ittaqillah, dia tidak jadi karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhik, jika aku lakukan itu semata-mata mengharapkan wajahmu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka lapangkanlah dari kami kesulitan yang sedang kami alami ini, Allah. Qala fan farajat as-sahra, maka bergeserlah lagi batu tersebut. Ghaira annahum, hanya saja mereka, la yastati'una al-khuruj minha, tidak mampu keluar darinya. Belum sampai yang ketiga, seorang, iya, yang amanah, seorang yang bertawassul dengan amanah yang dia bersifat dengannya, amanah terhadap harta orang lain, bahkan terhadap harta anak buahnya, para pegawainya, orang-orang yang di bawah, ya, pengawasan dia. Allahumma, yang ketiga berkati Allah, ista'jartu ujara, aku telah menyewa, mengupah beberapa orang untuk bekerja ini, diberi upah. Wa'ataituhum ajrahum, dan aku berikan semua kepada mereka upah mereka masing-masing. Ghaira rajulin wahid, kecuali satu orang. Taraka alladhi lahu, ya, dia tidak diberi upah bukan karena kezalimannya, tetapi karena memang orang ini tidak mengambilnya. Dia meninggalkan hak dia. Taraka alladhi lahu, lahu di sini apa? Dari sikhak. Jadi dia tinggalkan hak dia, ini upah tersebut. Qala wa dhahaba, dia pergi meninggalkan haknya, upah tersebut. Qala tasammartu ajrah, aku pun kembangkan upah yang merupakan hak dia tersebut. Hatta kasrat minhul amwal, sehingga ya upah yang tadi dikembangkan ini banyak, berkembang banyak. Qala faja'ani badahin, ternyata orang tersebut datang lagi kepadaku berapa lama setelahnya. Faqala ya Abdullah, kata dia ya Abdullah, addi ilayya ajri, tunaikan, bayarkan kepadaku upahku. Faqul, aku katakan, kullu ma tara min ajri, semua yang kamu lihat ini adalah upah kamu. Ya, karena dia telah mengembangkannya. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal rahiq, semuanya adalah milikmu. Faqala ya Abdullah, wa ya Abdullah, la tastahzibi, jangan kau bergurau kepadaku, mengejekku. Faqatul la astahzibik, aku tidak bergurau, tidak mengejekmu, tidak beristihza kepadamu. Ternyata fahadahu kullah, dia mengambil semuanya yang ada. Fastaqahu, digiring semuanya ke tempatnya. Falam yatruk minhu syai'a, tidak meninggalkan sedikit pun. Ya, padahal dia yang mengembangkannya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtiqa wajhik, ya Allah, jika kal itu aku lakukan semata-mata mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma'an fi fan farajat sahrah faharaju yamshun, ya, maka bergeserlah batu tersebut dan kemudian mereka pun bisa keluar dari gua tersebut, berjalan keluar dari gua. Ini semua tiga-tiganya, yang pertama dan utama adalah masalah pentingnya niat yang salihah. Iya, niat semata-mata lillah wa fillah, ibtigha wajhillah, birru walidain, meninggalkan maksiat, amanah dalam bermuamalah. Ketika dilakukan semata-mata karena Allah, akhirnya berniat bernilai yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah yang saya nukil, rubba ya amalin kabirin tusaghiruhu niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Niat itu sangat berperan untuk ya menjadi besar kecilnya nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada satu penting poin penting terkait dengan muamalah kita dari sini. Iya, sebetulnya dalam kitab Al-Buyu'un nanti kita baca, tapi ini penting saya kira. Ini bahwasanya ketika kita mengembangkan harta orang lain, itu hukum asal milik dia. Milik dia, bukan milik kita. Kita tidaklah berhak mendapatkannya kecuali dengan izin. Iya, kita dititipi uang 1 juta, kemudian kita kembangkan. Hukum asalnya, apa yang kita kembangkan yang hasilnya milik dia, milik teman kita, bukan milik kita. Kecuali dengan izin. Ketika dia datang, kita bilang uang kamu yang 1 juta, itu kebetulan ada sesuatu yang apa namanya mendesak, akhirnya saya gunakan untuk ini misalnya, walaupun ini tidak bagus, tidak benar menggunakan yang bukan amanah. Tapi kalau kita tahu teman kita ini teman yang masya Allah percaya apa yang kita lakukan, insyaallah dia nerima. Iya, nanti terkait dengan baik fuduli ini, sampai satu uang 1 juta ini akhirnya saya belikan ini dan sekarang ini ada sekian 3 juta, ini terserah antum. Kalau kata dia, oh udah, karena 2 juta atau 1 juta, ini halal. Tapi gak boleh langsung kembalikan 1 juta, padahal sudah ada keuntungan 2 juta di tangan kita. Ini tidak boleh. Ini gak mana. Wallahu'alam bishawab. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.